Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sidang salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di dalam kesempatan kita di malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bertemu dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah yang itu adalah perintah dari Allah. Begitu pula dalam rangka untuk mendalami ilmu agama Islam yang itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Semoga waktu yang kita luangkan di dalam kesempatan yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan-catatan amal kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat maghrib yang saya hormati, di dalam kesempatan kita di malam hari ini saya akan mengajak para jamaah semuanya mentadabburi beberapa ayat-ayat yang ada di dalam kitab Allah, terkhusus perkara yang berkaitan dengan kisah beberapa pemuda yang mereka itu menyelamatkan diri dari kekejaman seorang raja dan bersembunyi di dalam sebuah gua. Mungkin para jamaah pernah mendengar kisah ini, namun tidak ada salahnya untuk kita kembali mengulang. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah kisah di dalam Al-Qur'an kecuali di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat berharga. Dan pelajaran tersebut kadang mengena kepada diri kita ketika kita mendapati permasalahannya. Dan kadang lewat saja. Nah, kita berada di dalam sebuah zaman yang kebanyakan manusia itu mereka menjual agamanya untuk kepentingan pribadinya. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW sekarang terjadi. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal fitan kaqita al-lailil mudlim. Kalian bersegera dengan sebuah amalan sebelum datang sebuah fitnah yang bahayanya itu seperti pekatnya malam. Kita ibarat sedang berjalan dengan mobil kita, ngebut, tiba-tiba lampu depan kita mati, gelap. Dalam keadaan kita sedang berjalan kencang, mati lampu. Bagaimana perasaan kita? Nah, itulah ibarat fitnah yang akan kita temui nanti. Taqitari laylil muslim. Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore sudah murtad. Di sore hari dalam keadaan mukmin, pagi harinya sudah murtad, sudah menjadi orang kafir. Kata Nabi SAW, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari kepentingan dunia. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mari kita baca beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, semoga kita bisa mengambil ibrah bersama-sama. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-9 dan seterusnya, Allah mulai menceritakan tentang mereka itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحصى لما لبثوا أمدا. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibta, apakah engkau mengira, apakah engkau menganggap, anna ashabal kahfi warraqim, bahwa orang-orang yang mereka bersembunyi di gua, al-kahfi adalah gua, warraqim, raqim itu maknanya adalah wadi. Wadi itu tempat berjalannya air kalau turun ke hujan. Kalau turun hujan, padang pasir yang luas di mana air itu mengalir dan jalan air itu namanya wadi. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwa orang yang bersembunyi di gua dan mereka yang bersembunyi di padang pasir, kanu min ayatina ajaba, mereka itu memiliki atau terdapat tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat mengherankan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah mengajak bicara Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am hasibta ya'ni ya Muhammad, apakah engkau mengira wahai Muhammad. Kata Imam Ibnu Katsir, laisa amrahum ajiban fi qudratina, keberadaan mereka yang bersembunyi di dalam sebuah gua dengan waktu yang cukup lama, 300 tahun lebih sedikit, ini kata Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang aneh di dalam kekuasaan kami. Laisa amrahum ajiban fi qudratina, begitu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Lalu kata beliau, fa inna khalqa samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa taskhiris syamsi wal qamari wal kawakib wa ghayr dhalik min al ayatil azimah addalah ala qudratillah ta'ala. Jangankan seperti itu, kata Allah, penciptaan langit, penciptaan bumi, perbedaan langit, perbedaan pergantian malam dan siang, perputaran matahari dan bulan serta bintang yang ada, semuanya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan bahwa Allah itu Maha Agung dan Maha Perkasa. Ini jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi Allah menyebutkan kisah itu di dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran kita, sebagai pendidikan sekaligus sebagai teguran bagi mereka yang tidak mengikuti contoh pemuda-pemuda yang sangat hebat di dalam mempertahankan agamanya. Kemudian kata Allah, id awal fityatu ilal kahfi, ketika beberapa pemuda mereka bersembunyi di dalam gua, id awal fityatu ilal kahfi, ketika mereka beberapa pemuda itu bersembunyi di dalam gua, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wahayyin lana min amrina rasyada. Mengapa mereka sembunyi di gua, jemaah yang dimuliakan Allah? Karena mereka khawatir keimanannya itu akan terlepas dari genggamannya. Di kala itu, raja di mana mereka itu hidup adalah raja yang diktator dan kejam, raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang siap membunuh dan suka membunuh siapa yang tidak mau beriman kepadanya. Allah memberikan hidayah kepada beberapa pemuda. Ketika berita ini diketahui oleh sang raja, sang raja marah dan memerintahkan tentaranya untuk menangkap pemuda-pemuda tersebut. Mereka berada di dalam dua pilihan. Kalau mereka menyerah, kalau tidak mati di atas keimanan, mungkin mereka akan melepaskan keimanan karena beratnya ujian. Pilihan kedua, mereka melarikan diri dan bersembunyi di tempat yang aman, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyebarkan tauhid dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, mereka semua sepakat untuk memilih pilihan yang kedua. Akhirnya mereka semuanya lari bersembunyi di dalam sebuah gua, dan disitulah mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyin lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah untuk kami dari sisimu rahmat, dan ya Allah, berikanlah untuk kami di dalam urusan semua kami itu petunjuk dari Engkau. Hadirin yang dimuliakan Allah, pilihan yang benar-benar tepat yang mereka pilih. mereka memilih di antara dua pilihan, mati di atas Islam ataukah bersembunyi mempertahankan Islam. Kalau kita di zaman sekarang, jamaah yang berbahagia, kita akan memunculkan pilihan yang ketiga. Kita akan memberikan opsi yang ketiga, kita menjual agama kita dan menjual prinsip kita untuk menyelamatkan kehidupan kita. Nah, pilihan ketiga ini tidak ada di dalam kamus pemuda-pemuda yang mereka akan bersembunyi. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba lihat bagaimana doa yang sangat indah yang mereka ucapkan. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Rabb, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Mereka percaya bahwa apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih utama dan lebih mulia. Kadang kita tidak. Kadang kita masih terbius dengan bias yang ada di dalam lingkungan kita ini. Kadang kita ini masih ragu. Kadang kita ini masih berpikir apa benar janji yang akan Allah berikan kepada kita atau tidak. Keimanan kita terbiaskan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mereka tidak. Mereka meminta kepada Allah, mereka keluar dari kampung halamannya dan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami dari sisimu rahmat. Pernahkah kita berpikir seperti itu, hadirin yang dimuliakan Allah? Pernahkah ketika kita berada di dalam pilihan melakukan yang ini maka saya berdosa, meninggalkan yang ini saya selamat tetapi akan berkurang dunia saya? Pernahkah kita meninggalkan perkara tersebut dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, fitrah yang masih bersih di dalam diri pemuda tersebut. Allah mengingatkan kita di dalam ayatnya. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i minal banisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min al-dhahabi wal fiddah wal khayr al-musawwamati wal an'ami wal hadd. Telah diberikan keindahan di mata manusia, anak-anak, wanita-wanita, emas, permata, binatang ternak. Ini semua dilihat indah di depan mata manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qanatir al-muqantarati min al-dhahabi wal fiddah wal khayr al-musawwamati wal an'ami wal hadd. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul thawab. Itu indah kita lihat. Enak kita rasakan. Hidup bergelimang dengan kehidupan dunia yang serba mewah. Tetapi kata Allah itu adalah mata'ul hayatid dunya. Itu kenikmatan dunia. Dan di sisi Allah, Allah telah mempersiapkan husnul ma'ab. Akhir yang baik. Kalau kita pilih itu, kita tidak akan mendapatkan ini, yang dari Allah ini, yang Allah siapkan. Kalau kita mengejar yang Allah siapkan, kita mungkin akan kehilangan yang tadi. Mana kita pilih? Kata Allah di ayat setelahnya, Kul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Maukah? Kata Allah. Aku tunjukkan kepada engkau sesuatu yang terbaik dari anak, wanita, harta benda, perniagaan, binatang ternak, semua yang kita miliki, maukah aku tunjukkan dengan yang lebih baik? Kata Allah, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang mereka bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Kemudian kata Allah, wa azwajun mutahharah. Mereka akan mendapatkan istri-istri bidadari yang suci. Waridwanun minallah. Dan ini yang paling mulia, keridhaan dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kandungan doa yang diucapkan oleh mereka para pemuda. Mental mereka itu lebih hebat daripada mental orang yang ada di zaman sekarang ini, walaupun telah melalui asam garam yang sedemikian lamanya. Hadirin, kalau kita nilai secara jujur kehidupan dunia ini, adakah yang berada selalu di dalam posisi atas? Adakah orang yang hidup di dunia ini selalu enak terus? Adakah seperti itu? Tidak ada. Artinya kalau kita sudah melalui sekian banyak kehidupan, kita sudah merasakan asam garamnya kehidupan, kita tahu bahwa dunia ini sesuatu yang fana, yang kalau kita kejar, kita semakin haus. Kasarabin bikira. Dunia ini kalau kita kejar ini ibarat fata morgana, sarabin bikira. Ibarat fata morgana, kita lihat dari jauh seakan-akan ada mata air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ketika dia datang, dia tidak dapat apa-apa. Nah, inilah yang dipilih para pemuda tersebut. Masa kita kalah dengan mereka para pemuda? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ini yang paling indah dari doa yang mereka ucapkan. Ya Allah, berikanlah untuk kami, pilihkanlah untuk kami ya Allah dari keputusan-Mu sebagai petunjuk yang akan kami ambil. Hadirin yang dimuliakan Allah, apapun kondisinya pemuda tersebut, mereka tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa hidayah seseorang itu berada di dalam kekuasaan Allah. Hidayah manusia itu bukan karena ketampanan mereka, bukan karena ketinggian jabatan mereka, harta benda mereka, tidak. Tetapi itu adalah pilihan dari Allah. Makanya para pemuda itu mereka menyandarkan urusannya kepada Allah. Hablana min amrina rasyada. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering berdoa dengan seperti itu. Di antara doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang selalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzi dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah akhir dari kehidupan kami, aqibatana fil umur, di dalam semua keadaan kami ya Allah, perbaikilah pilihan kami untuk mengharapkan ridha-Mu. Tolong berikanlah kepada pilihan kami kebaikan ya Allah. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Lalu kata Nabi, wa ajirna min hizzi dunya. Ya Allah, jagalah kami dari azab, dari kerendahan di dunia ini dan siksa di yaumul qiyamah. Ini doa yang dijaga, yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ini mereka yang pilih. Maka Allah mengatakan di dalam ayat setelahnya, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. Allah buat telinga mereka tidak mendengar apa-apa, sehingga mereka tertidur di dalam gua. Sini dah ada dan tahun yang sangat banyak. Di dalam ayat setelahnya dikatakan, falatamiatin sini nawasdanu tisa, 300 tahun ditambah 9, 309 tahun, bayangkan. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, seseorang yang dia memilih keriduan Allah, seseorang yang dia itu menjadikan Allah sebagai pelindungnya, Allah akan berikan kepada dia pertolongan dari sisi yang tidak sangka-sangka. Ini kelebihan orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah. Orang yang dia menjadikan kehidupannya itu bertopang kepada kekuatan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allah akan bantu mereka. Beda halnya dengan orang yang menjadikan sandaran hidupnya kepada dunia yang dia miliki. Kalau dia memiliki dunia, dia merasa hebat. Kalau sudah ada ini untuk bulan ini, 20 juta, bulan depan, 20 juta. Berarti kalau ada 100 juta, dia bisa hidup selama 5 bulan. Orang yang seperti ini, jemaah yang dimuliakan Allah, adalah orang yang lemah pada hakikatnya. Bagaimana kalau uangnya dicuri? Bagaimana kalau uangnya terbakar? Bagaimana kalau ada musibah, harus mengeluarkan uang banyak, sehingga yang semestinya dia simpan selama 5 bulan harus dia habiskan dalam 1 hari. Coba bayangkan. Tetapi orang yang mereka menyandarkan kehidupannya kepada Allah, maka dia tidak akan takut apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Karena dia telah berdoa, wa ajirna min hizid dunya wa adhabin akhir. Ya Allah, jagalah kami dari kerendahan dunia dan siksa di yaumul kiamat. Hadirin yang saya hormati, mari kita buang-buang jiwa pengecut di dalam diri kita. Kenapa saya katakan pengecut? Karena kita tahu ya, bahwa harta benda ini bukan modal kehidupan, tetapi kita masih bersandar kepada itu. Kita tahu bahwa dunia ini akan kita tinggalkan, tetapi kita gak bisa melepaskan dunia itu ketika harus memilih keriduan Allah. Kalau kita bisa mengumpulkan dua-duanya, Masya Allah, kita mendapatkan keriduan Allah, kita mendapatkan dunia dengan cara yang halal. Kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW, kita bisa mendapatkan kenikmatan dunia. Ini Alhamdulillah. Namun kalau kita harus memilih, apakah kita akan memilih seperti pilihannya Qarun, ataukah kita akan memilih seperti pilihannya para pemuda tersebut? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terjadi. Mereka tertidur di gua tersebut dengan kurun waktu yang lama. Dan begitulah ketika Allah akan menyelamatkan suatu kaum, Allah akan berikan kepada dia apa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa para jemaah ingat kisahnya Nabi Nuh. Bagaimana beliau itu disuruh membuat perahu. Coba lihat, membuat perahu di daerah yang tidak ada lautan, tapi beliau tetap membuat. Setiap hari orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh mengejek Nabi Nuh, untuk apa buat perahu, untuk apa buat perahu. Ini kata Allah, diceritakan di dalam Al-Quran. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Dan Nabi Nuh pun tetap fokus membuat perahu. Setiap orang lewat, mereka mencela, mereka meremehkan, mereka menghina Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Beliau sabar, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, qala in taskharu minna fa inna naskharu minhum kama taskharun. Boleh mereka meremehkan kami sekarang, tetapi nanti kami akan kembali meremehkan kalian sebagaimana kalian meremehkan kami. Dan terbukti ketika Allah memerintahkan kepada langit menurunkan hujan, bumi mengeluarkan air, وَكِلَ يَا أَرْضُ بْلَئِ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَمْطِرِي وَقِضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَكِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Wahai bumi, keluarkan air kamu. Wahai langit, turunkan air kamu. Kemudian bersatulah air atas dan bawah. Terjadilah banjir, menggenang semua permukaan bumi di kala itu. Dan dikatakan, selamat tinggal wahai orang-orang yang zalim. Nabi Nuh selamat dengan kaumnya. Coba lihat, Allah kalau sudah berkeinginan, berkehendak menolong sebuah kaum, Allah akan tolong dengan cara apapun yang Allah inginkan, walaupun secara prediksi manusia itu sesuatu yang mustahil. Pastikan kita tidak percaya dengan janji Allah, para jemaah. Kita harus yakin. Baik, kemudian Allah mengatakan di ayat yang keempat yang kita baca, ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ. Setelah mereka melalui waktu yang panjang tertidur di dalamnya, lalu kami bangkitkan mereka. Ay, kata Imam Ibnu Katsir, min raqdatihim tilka, dari tidurnya mereka. Wa kharaja ahaduhum bidarahim ma'ahu liyashtariya lahu biha ta'aman ya'kuluna. Kemudian salah satu di antara mereka setelah bangun diutus untuk membeli makanan ke kota. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ketika sampai di kota, para pedagang mereka heran melihat mata uang yang dibawa oleh pemuda itu. Ini mata uang 300 tahun yang lalu, heboh. Akhirnya dibawa pemuda itu menuju raja. Raja yang ada di kala itu, ketika sang raja melihat adanya uang koin yang ini adalah uang 300 tahun yang lalu, raja tersebut sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta untuk dipertemukan dengan teman-temannya. Coba lihat, jemaah yang dimuliakan Allah, kita memprediksi mereka lari, sembunyi. Mungkin mereka tidak tahan 1 bulan, tidak tahan 2 bulan. Mungkin mereka akan kembali menyelamatkan diri mereka meminta ampun kepada raja untuk diampuni, tetapi Allah memberikan ketentuan lain. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus percaya kepada Allah. Kita harus yakin dengan janji Allah. Seseorang yang dia mengejar ketaatan kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia balasan, pertolongan dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi kewajiban bagi kami menolong orang-orang yang mereka itu beriman. Hadirin, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka dari tidur mereka? Bagaimana Allah menjadikan matahari berjalan dengan arah yang berbeda sehingga tidak menyinari mereka? Bagaimana mereka bisa tertidur tanpa makan, tanpa minum? Ini semua adalah apa yang Allah katakan, kanu min ayatina ajaba. Keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Yang ini terus akan senantiasa Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita ingat kisahnya Nabi Ibrahim. Apa yang menghalangi antara beliau dengan kematian? Tinggal dilemparkan ke dalam api. Prediksi manusia, orang yang dilemparkan ke dalam api akan mati. Tetapi dengan seketika itu juga Allah memberikan wahyu, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman 'ala Ibrahim." Kami katakan kepada api tersebut, "Wahai api, jadilah dirimu itu dingin dan sejuk kepada Nabi Ibrahim." Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kita masih lupa. Bagaimana kita masih belum mengingat perkara tersebut. Bagaimana beliau itu terkepung di depan lautan di belakang tentara Fir'aun. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan dengan tongkatnya ke lautan. Akhirnya bagaimana? Terbelah lautan itu dan Nabi Musa berjalan dengan kaumnya menyelamatkan diri mereka. Sampai menjadi akhir dari kematian Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa sudah lewat, Fir'aun mengejar di belakang, kembali dipukul dan baliklah kembali lautan. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam kondisi prediksi manusia itu, Musa akan tertangkap oleh Fir'aun dan akan dibunuh oleh Fir'aun. Terjadi apa yang terjadi? Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau sudah dikepung di dalam rumahnya. Tidak ada lagi tempat keluar. Orang-orang Yahudi di luar, mereka dengan senjata yang lengkap. Satu orang masuk untuk menangkap hidup-hidup Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi? Pertolongan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Musa, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah angkat Nabi Musa ke langit, Nabi Isa ke langit. Allah angkat Nabi Isa alaihissalatu wassalam ke langit. Kemudian Allah menjadikan orang yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam wajahnya mirip dengan Nabi Isa sehingga dia ditangkap oleh teman-temannya dan disalib. Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, agar kita tidak ragu dengan apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Yakin sebagaimana yakinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita takut dengan rezeki. Jangan kita takut dengan masa depan kita. Ini semuanya sudah dijamin oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama tarzuqu at-tayr, ta'udhu himasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian semua bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Bagaimana sih seorang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal? Dia berusaha mengejar ridha Allah. Apa yang Allah perintahkan dia jalankan, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Yakin dengan janji Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Bagaimana burung mendapatkan rezeki, jemaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taghdu himas. Dia pergi pagi hari terbang dalam keadaan perutnya lapar. Lapar perutnya. Wa taruhu biqana. Dan dia pulang kembali di sore hari dalam keadaan ke di mana makan? Dari mana makanan itu semuanya? Allah yang akan menentukan itu semuanya. Jujur saja jemaah yang saya hormati, kebanyakan batu sandungan kita di dalam mengharap keridhaan Allah adalah dunia. Ya kan? Kembalinya kepada dunia. Jabatan kita, ya tentunya kalau kita bukan menjadi orang yang tenar, bukan orang yang hebat, tidak memiliki jabatan, otomatis keuangan kita akan berkurang. Wanita, ini juga bagian dari dunia. Anak-anak, juga bagian dari dunia. Kembalinya kepada dunia. Nah, bagaimana kalau kita sudah dijanjikan oleh Allah dunia? Jaminan Quran, apakah kita masih ragu? Apakah kita masih berjalan di tempat, tidak mau untuk melangkah ke depan? Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuk dia jalan keluar dari yang dia tidak sangka-sangka. Yaj'al lahu makhraja. Tiba-tiba ada jalan. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia di jalan yang dia tidak sangka-sangka. Tiba-tiba dia dapat rezeki. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukup dirinya. Kita ini dijaga bukan agama kita, kalau kita menjaga agama Allah. Yang dijaga oleh Allah kepada kita ini semuanya, semua kehidupan kita, makanan kita, minuman kita, tempat tinggal kita, anak kita, istri kita, semuanya kita dijaga oleh Allah. Kalau kita menjaga agama, makanya jamaah yang dimuliakan Allah, jangan ragu. Kaum muslimin yang saya hormati, jangan ragu untuk memilih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup, untuk menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, untuk menjadikan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur dan contoh para muslimah. Semoga Allah merahmati dan memberikan keistimewaan kepada kita semuanya. Jangan ragu untuk memilih Aisyah, Khadijah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsy, Safiyyah binti Huyai, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Jangan ragu. Jangan ragu untuk menjadikan istri-istri para sahabat sebagai contoh di dalam kemuliaan, di dalam kewibawaan mereka menjaga kehormatannya, di dalam hijab yang mereka telah jaga, di dalam ucapan mereka, semua perbuatan mereka. Jangan ragu, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengurus sisanya. Tinggal kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sisanya beres. Allah yang akan tanggung, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saja nanti jalan keluar. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, setiap ada rampasan perang, berapa jatah yang diberikan kepada Nabi? Seperlima. Nah, seperlima ini jamaah yang berbahagia dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nafkah istrinya selama satu tahun. Jadi selama satu tahun itu sudah ada tabungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau tidak perlu lagi takut dari mana makan selama satu tahun. Jelas ini? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah ada tabungan satu tahun, beliau tidak kemudian ragu dengan janji Allah. Siapa yang dia itu memberikan infak, maka akan diganti dengan yang lebih baik. Siapa yang dia bersedekah, maka akan ditambah hartanya. Siapa yang dia menolong anak yatim, maka dia akan mendapatkan ampunan dan surga dari Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ragu, sehingga ketika ada orang yang butuh dikasih, ketika ada fakir miskin butuh dikasih, ketika ada orang yang buta dikasih, ketika ada tamu dijamu, ketika ada keperluan semua diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir menurut perhitungan kita manusia di zaman sekarang, konyol atau tidak? Konyol ya. Tabungan yang sudah kita siapkan selama satu tahun, kita obral habis dalam satu bulan. Gimana ini? Pemasukan tidak ada. Tetapi Nabi SAW janji, ingat dengan janji dari Allah SWT. Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jamaah. Seandainya ada sahabat yang baru masuk Islam, beliau belikan baju, beliau berikan makanan yang enak. Ini kebiasaan beliau. Ketika ada tamu yang datang, beliau jamu dengan jamuan yang mewah, yang hebat, yang banyak. Sehingga, coba lihat jamaah yang berbahagia, bagaimana tawakalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Habis persediaan beliau, tidak menjadikan beliau stop dari menjamu dan bersedekah. Beliau pinjam uang. Beliau pinjam uang, beliau gunakan untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Beliau pinjam uang, beliau gunakan untuk menjamu tamu. Beliau pinjam uang, beliau gunakan untuk memberikan sedekah kepada mereka yang baru masuk Islam. Sampai beliau utang. Coba lihat. Tapi beliau ingat dengan janji Allah. Sampai di dalam rumahnya itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah keluar asap selama 3 hilal. 3 hilal itu 2 bulan. Selama 2 bulan. Ketika ditanya, kalian makan dengan apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadan, air dan korma saja. Coba lihat. Resiko. Tetapi Nabi SAW ingat dengan janji Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ingat bahwa Allah telah menjanjikan orang yang mereka bersedekah, Allah akan lipatkan balasannya. Yakin. Makanya di dalam saat-saat yang genting, datang pertolongan dari Allah. Dalam saat-saat yang genting, datang pertolongan dari Allah. Dalam saat-saat yang genting, datang pertolongan dari Allah. Dengan tiba-tiba. Satu cerita, mungkin para jamaah pernah mendengar. Jadi yang terbiasa mencari pinjaman itu siapa? Bilal ibnu Rabah. Kalau ada tamu datang, kalau ada orang baru masuk Islam, Bilal mencari pinjaman. Lalu dia mencari pinjaman, sangat baik. Datang lagi, cari pinjaman, pinjam beliau. Dan sampai pada suatu hari Bilal ibnu Rabah ini dihadang oleh seorang Yahudi. Saya tahu kamu lagi cari duit kan untuk pinjam, kata orang Yahudi. Iya benar. Kamu pinjam saja sama saya, kata orang Yahudi. Saya kasih kamu tempo tanggal sekian, bulan sekian. Kamu pinjam berapa pun boleh, yang penting tanggal sekian, bulan sekian kamu harus bayar. Baik. Diambillah uang tersebut dari orang Yahudi. Dipakai oleh Nabi SAW semua kebutuhan beliau, menjamu tamu, memberikan sedekah kepada fuqara, masakin, orang yang baru masuk Islam. 3 hari sebelum jatuh tempo, Bilal ibn Rabah sudah bingung, dari mana nih pinjaman lagi? Begitulah kehidupan Nabi, gali lubang, tutup lubang. Tetapi Nabi SAW beliau bayar. Artinya begini jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kita mengikuti kehidupan Nabi SAW tetapi kita tidak bertanggung jawab. Saya pinjam dari sini, tutup yang ini, pinjam dari yang lain, tutup yang ini. Kita enggak bayar-bayar. Clear. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanggung jawab. 3 hari sebelum jatuh tempo membayar hutang kepada orang Yahudi ini, Bilal ibn Rabah pusing, di mana pinjam duit lagi? Kesana tidak dapat, kesini tidak dapat, kesini tidak dapat. Ketemulah dia dengan orang Yahudi yang meminjamkan uang. 2 hari lagi Bilal. Baik. Hari esoknya, Bilal belum mendapatkan jalan keluar. Ketemu dengan orang Yahudi itu. Besok adalah jatuh temponya kamu membayar utang. Kalau kamu tidak bisa membayar apa yang telah kamu ambil dari saya, kamu akan saya tarik, saya jadikan sebagai budak. Ini kata orang Yahudi tersebut. Akhirnya, dengan perasaan yang bercampur aduk, Bilal ibn Rabah menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, besok adalah jatuhnya waktu kita membayar dan kita tidak memiliki uang yang akan kita gunakan untuk membayar. Daripada saya harus ditarik menjadi budak mereka ya Rasulullah, izinkan saya, kata Bilal ibn Rabah. Bagaimana kesetiaan beliau kepada Nabi SAW. Izinkan saya ya Rasulullah menjadi budak pembantu sementara orang-orang kaya dari kalangan para sahabat. Daripada saya menjadi budaknya orang Yahudi, mendingan saya menjadi budaknya sementara orang-orang kaya dari para sahabat. Akhirnya dia pulang di malam hari, dia mempersiapkan bajunya. Dia mempersiapkan alat untuk bekerja. Sebelum azan subuh, beliau siap-siap berangkat. Hadirin yang dimuliakan Allah, subhanallah. Sebelum dia keluar dari rumah, tiba-tiba datang orang memanggil Bilal. Ya Bilal, ajib Rasulullah. Ya Bilal, kamu temui Nabi SAW, temui kamu Nabi SAW. Datanglah Bilal ibn Rabah menghadap Nabi SAW. Tiba-tiba di depan Nabi SAW sudah ada 3 ekor unta yang penuh dengan barang muatan perniagaan di atasnya sebagai sedekah dari hamba Allah untuk Rasulullah SAW. Coba lihat hadirin yang dimuliakan. Akhirnya kata Nabi SAW, Bilal, kamu tidak perlu lagi keluar cari kerjaan. Kamu ambil 3 unta ini, bayar hutang kamu, sisanya kamu sedekahkan kepada orang yang butuh. Diambil oleh Bilal ibn Rabah, dibayar semua hutangnya. Masih sisa ya Rasulullah, masih sisa, coba bayangkan. Kata Nabi SAW, kamu bagi secepatnya. Dibagi oleh Bilal ibn Rabah, masih sisa. Sampai hari yang ketiga kata Nabi SAW kepada Bilal, masih ada ya wahai Bilal, masih ada ya Rasulullah, saya tidak akan pulang ke rumah sampai kamu membagikan semuanya. Akhirnya di hari itu juga dihabiskan oleh Bilal ibn Rabah, dibagi kepada orang yang membutuhkan. Coba lihat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin yakin dengan janji Allah, kita harus yakin. Kita kalau kita ingin menerima, kalau kita ingin melihat bukti dari janji Allah, kita harus yakin dulu dengan janji Allah. Kalau kita belum yakin dengan janji Allah, kalau kita masih su'udzon dengan Allah, masa sih? Secara perhitungan ekonomi yang setelah saya pelajari, tidak mungkin besar-besar daripada tiang, katanya. Akhirnya, dengan berbagai model cara dia mengirit, dia berusaha untuk meminimalkan pengeluaran. Dalam keadaan ada orang yang membutuhkan, dia tahan-tahan, dia tidak bersedekah. Akhirnya dia mendapatkan doanya malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah doa, berikanlah pengkabulan kepada orang yang kikir, orang yang tidak mau memberi kehancuran. Hancur sudah dunianya. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita yakin dengan janji Allah. Ikuti sunnah Nabi SAW. Pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jangan terburu-buru untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, tetapi yakinlah pertolongan Allah itu akan sampai. Kalau kita tidak merasakan, yang akan merasakan siapa? Anak cucu kita. Kita berusaha menghidupkan sunnah di rumah kita, menghidupkan sunnah di masjid kita. Banyak yang menentang, banyak yang memusuhi, banyak yang mencibir. Kita bersabar. Barangkali kita meninggal dunia ini dan sunnah itu akan tersebar setelah kita meninggal dan dipimpin oleh anak cucu kita. Siapa tahu? Ya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, semoga sekelumit kisah dari apa yang telah dipilih oleh para pemuda Ashabul Kahfi itu memberikan kepada kita dorongan untuk seperti mereka, tidak ragu-ragu dengan janji Allah dan semakin yakin dengan janji Allah dan semakin yakin dengan hari pembalasan, yang itu semuanya akan menuntun kita untuk selalu taat kepada Allah dan meninggalkan semua larangannya. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan kita di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semuanya. Dan saya rasa masih ada waktu, mungkin ada yang ditanyakan dari para jamaah, barangkali ada terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Silakan, mungkin ada. Apa mungkin masih ada yang ditanyakan? Baik, ada yang ditanyakan? Para jemaah, jelas semuanya insyaAllah. Baik, saat ini jelas saya cukupkan sekian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan istiqomah kepada kita. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Subhanallahi wa bihamdihi, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.